jarak sing gawe awak dhewe pisah. Nanging kowe ning mburi meneng-meneng gawe pisah. Ana kempuk dipangan padan, remuk dah. Pas aku telan cepet ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan gendaan. Jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dewe sing penting kowe bahagia ending nanging ngopo walesanmu neng aku. Kowe ninggal aku, ninggal tatu. Kurang apa lagi mempertahanke kowe. Kowe malah nyebut diliani. Aku kaget telok statusmu, tangan gandengan. Jelas syukur aku sengancan kowe taunan. Janjimu janji tak cari arep tekan tuwe. Nyatane cangkemmu elek ati acur mbok suwe. Tiwas wis buang wektu aku ngancam dapurmu. Kok kere kaya aku tak tendang seko uripmu. Kowe ngopo tiba-tiba tinggu nuruti gengsimu. Kowe milih kono sik iso nuruti senengmu asu. Pas aku telan jebul ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan gendaan. Jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dewe sing penting kowe bahagia ending nanging ngopo walesanmu neng kowe ninggal aku, ninggal tatu. Kurang apa lagi mempertahan ke kowe. Kowe malah ngebuat diliani. Percuma aku deli wong sing ora duwe ati. Aku rambo hargai untuk mbok teleh ngendi. Keblongan lengku berjuang dihancur harapan. Kabeh sebatas angan dibuang koyo rosokan. Sirahku soyo cundut duwe pasangan pucet. Neng pikiran wis bunuh cerita neng kutu wis mandek. Laku wong karu dee tatu keta urus dewe. Saiki kue sepele ditenggo mawon karmane keple. Pas aku telan cepet ketemu kowe neng dalan. Konangan gendaan ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang. tresno iki tak direstui ibuku. Aku menjani janji cinta kita ini. Lila no aku kan di ikhlas hati. Suci ganti ikhlas dengan mati. Sehingga tadi ngapusi cinta hati ini. Naya satu milik terus neng pipi. pindah sampai nanti paitan cangkem tunyu kau merebut pacarku tusuk dari belakang ah malah ku tahu seakan kau Arjuna padahal engkau keju terangan gua sopan sanmu kau dustai diriku. Yeah. love you cari mu era ninja yo e ora cinta nangin piye menang aku wong ra duwe kala pondo menang rupaku bisa lawase Panjene kowe babu nuruti ibumu jare nek ra ninja ra oleh dicinta opo koyo ngene Apa kabar? wong sing tau tak gawe nyaman susah seneng janjine bebarengan ning akhire kowe lunga ninggal atiku ra bakal serabut kuwi masalah percintaan tak pikir keri masa lalu ra perlu tak baleni teko tenang kape wis tak gawe wong sing tau tak sayang apa kabar wong sing tau tak kawin nyaman susah seneng janjine bebarengan ning akhire kowe lunga ninggal kenangan atiku ra bakal serabut kuwi masalah percintaan tak pikir keri masa lalu ra perlu tak baleni teko tenang kape wis tak kawin kadang aku sempat labil dengan perasaanku dan perasaanmu pun juga begitu. Tapi aku, Yunanda Frisna Damara, akan selalu mencintaimu, Ica Putri Paramita. I love you. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Dia yang telah pergi, dia

tepat kalau ada menyerah. Dialah bintang malam menemanimu, dia bersinar takkan mati. Dan jangan lagi kau ingat masa lalu. Ojo podo luyo wis tak kandani. Bolak balik tresor aku tuntu kueni. Yo everyday solidary. To follow me in my way. With my music you can fly. Everything is gonna be okay. Music, you can fly. Everything is gonna be okay. Oh, everyday is holiday. Everyday is holiday. Follow me in my way. With my music, you can fly. Everything is gonna be okay. You